dalam inqiyad lida'in nash'ah, dalam keterikatannya dengan bentukan-bentukan awalnya. Beda-beda. Ada yang kokoh, mapan, tidak bisa dirubah sama sekali. Ada yang agak kurang dari itu, bisa berubah kalau terus diingatkan, terus diingatkan, terus diingatkan. Ada yang lebih muda lagi, berubah. Yatafawatun, berbeda-beda keadaannya dalam keterikatannya dengan bentukan awal, kebiasaan yang ada di masyarakatnya, berbeda-beda mereka. Sebagai contoh, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Persia, dari masyarakat penyembah api, tetapi dia mencari kebenaran, mencari kebenaran. Padahal kalau dilihat dari nash'ahnya, nash'ah ala hadha, ala majusiyah, dia terbentuk sejak kecilnya di masyarakat yang menyembah api, tetapi dia tidak terikat secara kokoh dengan itu. Bahkan dia mencari al-haq, bertanya kepada satu pendeta, bertanya pada pendeta lain, bertanya, bertanya, bertanya, sampai dia melihat dengan hatinya bahwa apa yang dipegang oleh pendeta tersebut lebih benar, lebih hak, maka dia ikuti. Setelah diikuti pendeta tersebut sampai ketika akan wafat, bertanya, kepada siapa aku akan berguru dan belajar kalau engkau tidak ada? Datangi pendeta fulan. Sampai pada yang terakhir, dia dapati pendeta yang satu dengan kedua, dan kedua dan ketiga, dia lihat kejanggalan-kejanggalan. Nah, ini menunjukkan kalau dia tidak seperti manusia umumnya, tidak terbentuk dengan kokoh, dengan kebiasaan. Kebiasaan awal dari Majusiyah ditinggalkan karena melihat sepertinya Nasraniyah lebih benar. Tetapi ketika dia pegang Nasraniyah, juga tidak terbentuk dengan kokoh, tidak bisa berubah. Dia melihat pada akhirnya bahwa pendeta tadi hanya mengumpulkan harta untuk dirinya pribadi. Hati dia tidak terima, ini bukan kebenaran. Pindah lagi kepada pendeta yang berikutnya, sampai dia mendapatkan pendeta yang lebih saleh, yang betul-betul ikhlas mengajarkan tauhid, mengajarkan ajaran Nabi Isa. Sampai ketika akan wafatnya ditanya, kepada siapa aku harus belajar sepeninggal engkau? Dikatakan, ini waktunya akan lahirnya seorang nabi di daerah yang banyak pohon kurma. Dia cari, dia berjalan dari Persia sampai ke Yathrib, sampai ke Madinah. Dia lihat banyak pohon kurma di sana, dia yakin inilah tempat yang dimaksud, maka dia selalu menunggu, menunggu, menunggu. Menunggu apa? Akan datang nabi dan akan hijrah ke tempat ini. Aku diberi 3 tanda. Ila akhiril qissah, sampai akhir kisahnya Salman Al-Farisi, lam yamna'hu mani'un nash'ah min ar-rihlah ila kharij baladihi. Bentukan awal dia tidak menghalangi dia untuk mencari kebenaran. Dan inilah semestinya. Kita kaum muslimin khususnya, dan setiap manusia yang berakal semestinya, harus dia membuka dirinya untuk mencari kebenaran. Membuka dirinya untuk mencari kebenaran, mana yang lebih hak, mana yang lebih hak, mana yang lebih hak. Jangan jumud, jangan taklid, jangan ta'assub, jangan pokoknya apa kata fulan. Sebagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata pula al-muallim rahimahullah, وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ جِدًّا فِي الْإِنْقِيَادِ لِلدَّوَاعِي. Dan manusia memang berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Dalam keterikatannya dengan tarikan-tarikan tadi, tarikan adat istiadat, tarikan kebiasaan, tarikan budaya masyarakatnya, berbeda-beda keadaannya. Ada yang terpengaruh sangat, ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Aku kenal, kata beliau, seorang kaya, pemuka, kaya raya. Tapi ketika dia membeli sesuatu, dia tawar sesuatu itu, yusawim, menawarnya. Padahal harganya remeh, hanya 3 kirsh. 2 rupiah saja, atau 2 kirsh saja. Aku beli di sana, cuma 2 kirsh, kirsh ini fakat. Padahal dia enggak beli di sana, padahal dia enggak pernah tahu harganya 2 kirsh. Kediban, berdusta, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan 1 kirsh. Ya apa ini? Aneh apa enggak aneh? Aneh. Dia orang kaya, yang biasa menghambur-hamburkan uang. Dia orang kaya, bisa membeli sekian mahal harganya. 1000 kirsh dia akan beli. Ini 3 kirsh dia tawar menjadi 2 dengan dusta lagi. Ini bukti kalau kadang-kadang manusia memang tidak terbentuk dengan kebiasaannya. Wa mimma yanbaghi tanbih 'alaihi hahuna, dan yang juga mesti diingatkan di sini, huwa anna an-nash'ah wal 'ilf wal 'adah sababun wa laisa 'udran. Ingat bahwa bentukan awal, kebiasaan, adat istiadat itu semua sebab-sebab yang menghalangi, bukan uzur. Sebab-sebab yang menghalangi, tetapi bukan uzur, bukan alasan. Kenapa kamu tidak terima? Aduh, masalahnya saya ini sudah terbentuk begini. Kan dijadikan alasan oleh dia. Jangan. Itu bukan alasan, bukan uzur. Tidak diterima sebagai uzur. Kenapa kamu tidak terima kebenaran? Oh, karena saya sudah terbentuk begini ya. Tidak bisa diterima. Itu tidak bisa diterima. Ketika Allah katakan pada mereka, mereka orang-orang kafir, apa Allah katakan? Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, memang datang kepada kami pemberi peringatan, tetapi kami mendustakan. Apa disebutkan udurnya? Apa diterima oleh Allah udurnya? Karena memang saya sejak kecilnya begini ya Allah. Tidak bisa. Pertanyaannya cuma satu, sudah sampaikan kebenaran atau belum? Kalau sudah sampai, enggak ada udur lagi. Lianna al-hujjah qa'imah. Lianna al-hujjah sudah tegak. Kalau hujjah sudah tegak, enggak ada alasan. Tapi saya gimana? Masalahnya hati sudah terbentuk begini. Saya sudah dari dulu, dari kecilnya, sulit untuk menerima kebenaran. Tidak bisa. Telah datang nadir, sudah. Tidak bisa. Kalau sudah datang memberi peringatan, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Maka kita ulangi ucapan beliau, al-muallim rahimahullah. Atau sudah ucapan muallif ini. Wa mimma yanbaghi, yang perlu diingatkan bahwa semua itu tadi, kebiasaan, adat istiadat, bentukan awal, semua itu adalah asbabun wa laisa udhran. Itu bukan udhur. Fala yajuzu li ahadin an yaj'ala taqlid al-aba'i udhran. Jangan seseorang menjadikan taklid kepada nenek moyangnya sebagai alasan. Ini karena saya mau tidak mau harus ikut orang tua, harus ikut kebiasaan kaumku, maka tolong diberi udhur. Tidak bisa, itu bukan udhur. Hanya satu pertanyaan, alam ya'tikum nadhir, apakah sudah datang memberi peringatan? Sudah, selesai. Salah sendiri kenapa enggak diterima? Wa illa kana ka ahli jahiliyah, kalau itu dianggap udzur akan sama dengan penduduk jahiliyah. Penduduk jahiliyah setiap diajak kepada tauhid jawabannya, tetapi nenek moyang kami enggak seperti itu. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu umat. Dan aku atau dan kami mengikuti mereka. Apa salah kami? Ya salah. Tidak bisa jadi alasan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa aktsarun nasi innama tazamul madzahib balil adyana bihukmi ma tabayyana lahum." Kebanyakan manusia berpegang dengan satu madhab yang ada di negerinya atau berpegang dengan satu agama tertentu bihukmi ma tabayyana lahum, karena apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Fainal insan yansha ala dini abihi, manusia akan terbentuk dengan agama bapaknya. Au sayyidihi, atau agama tokoh masyarakatnya. Au ahli baladihi, atau agama penduduk negerinya. Kama yattabi'u at-tifl fi din abawayhi wa sadatihi, sebagaimana anak kecil ngikut agama bapak ibunya, agama tokoh-tokohnya, penduduk negerinya. Thumma idza balagha ar-rajul fa'alayhi an yaltazim ta'ata Allah wa rasulih. Tetapi ketika dia sudah dewasa, sudah bisa berpikir, maka hendaklah dia berpegang dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Kecilnya wajar, dia ikut apa kata orang tuanya. Tapi begitu sudah mulai dewasa, harus berpikir, apakah benar atau salah? Apakah ini ketaatan pada Allah dan Rasulnya atau bukan? Maka orang tua, kalau anaknya mulai kritis, berbanggalah. Jangan marah. Berbanggalah anakmu mulai dewasa. Kenapa kok begini, Bi? Kenapa kok begitu, Bi? Ini berarti mulai dewasa. Ajarkan. Ini karena Allah berfirman. Ini karena hadis berkata. Karena Rasulullah SAW begini. Terangkan dalil-dalil. Kalau sampai, bisa saja terjadi, kalau sampai orang tuanya ternyata salah, anaknya mendapatkan ilmu di majelis ilmu, di pengajiannya atau dari gurunya atau di pondoknya, tapi kata ustaz begini, Bi, dengan dalilnya, berbanggalah, jangan dimarahi anaknya. Pokoknya apa kata Abi? Kasihan. Akhirnya dia terbentuk dengan bentukan yang salah. Oh, jadi agama ini pokoknya apa kata Abi? Oh, ternyata agama ini pokoknya apa kebiasaan keluarga kita. Jangan. Ajarkan. Emang gurumu punya dalil? Ada, Bi. Apa dalilnya? Sebutkan begini. Kalau ternyata itu yang rajih, Abi salah. Kamu yang benar. Ini barakallahu fikum akan mendidik dia untuk menjadi dewasa. Dan kemudian dia tidak lagi berpikir bahwa agama itu harus pokoknya apa kata Abi, apa kata Umi. Agama itu apa kata orang tua? Tidak. Apa kata dalil, apa kata hujjah, akan terdidik. Haitsu kanat wa la yakun mimman idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi' ma alfaina 'alaihi aba'ana. Jangan sampai salah bentukan, akhirnya dia menjadi orang yang kalau dikatakan kepadanya ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab bal nattabi' ma alfaina 'alaihi aba'ana, bahkan kami ngikut apa kata bapak-bapak kami. Ini sudah terbentuk dengan bentukan yang salah. Hati-hati. Orang tua hati-hati. Kadang-kadang memang ada sesuatu yang bernama gengsi. Kadang-kadang orang tua gengsi itu mengatakan salah. Kamu ini baru belajar di pondok 1-2 tahun sudah berani membantu orang tua. Sudah berani mengatakan begitu-begitu. Kamu tahu apa? Setiap dia mengatakan yang hak, ditegur, dimarahi. Nanti akhirnya terbentuk dengan bentukan yang salah. Terbentuk dengan bentukan yang salah. Akhirnya yakunu mimman idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi' ma alfaina 'alaihi aba'ana. Akhirnya menjadi orang yang kalau diingatkan ikutilah apa yang Allah turunkan, jawabnya saya ngikut apa kata bapak-bapak kami. Selesai. Fa kullu man 'adala 'an ittiba'il kitab wa sunnah. Maka semua orang yang menyelisihi kitab wa sunnah, menyelisihi taat kepada Allah dan Rasulnya, selalu seringkali sebabnya adalah ngikut adat istiadat dan kebiasaan bapaknya, ibunya, atau nenek moyangnya. Kenapa? Kamu ngerokok, nah? Abi ngerokok. Itu paling sering. Kok Abi juga begitu? Wa qaumuhu, dan juga mengikuti kaumnya. Udah masyarakatnya begitu. Kami ikut mereka. Fa huwa min ahlil jahiliyah, maka yang demikian merupakan kebiasaan golongan jahiliyah. Al mustahiqina lil wa'id, yang terancam dengan ancaman-ancaman azab. Wabillahi taufiq. Selesai. Satu penghalang lagi kita dapatkan, dan tentunya sudah kita ingatkan di awal bahwa kita ketahui penghalang ini untuk dihindari. Untuk dihindari. Apakah kita sebagai anak ataukah kita sebagai bapaknya? Kalau kita sebagai anak, ingat ketika kita sudah mulai dewasa mendapatkan ilmu, maka kita harus mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti dalil. Jangan apa kata bapak dan ibu, apa kata nenek moyang, apa kata orang tua, jangan. Kalau kita jadi orang tuanya, maka hendaklah kita mendidik dengan didikan yang benar. Jangan sampai mereka terbentuk pokoknya apa kata abi, jangan. Qul inna a'udzubikumullah qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dengan penghalang yang berikutnya. Ini banyak sekali pertanyaannya. Siapa yang Allah kasih kesempatan terjawab, dia terjawab. Siapa yang daya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menjaga Anda, amin. Berikan kiat-kiat nasihat kepada kami untuk menundukkan pandangan dari wanita yang bukan mahram. Dalam keadaan kami sudah terbiasa dengan hal ini dari dulu sebelum kami mengenal dakwah salafi. Udah nasyahnya begitu. Tidak jadi udzur. Tidak jadi udzur. Karena saya sudah kebiasaan, itu bukan udzur, enggak bisa diterima udzur itu. Kalau kamu sudah tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan pada orang yang beriman, tundukkan pandangan-pandangan mereka dan jaga kehormatan-kehormatan mereka. Sebagaimana Allah katakan pada para wanita, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada para wanita untuk tundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Ini dari zina. Karena di situ furuj sungguhnya terjemahannya adalah kemaluan mereka. Dijaga dari perkara yang haram. Dan itu dimulai dari mata. Sehingga jagalah pandangan-pandangan kalian. Dan ini dalil, ini kebenaran. Harus diterima. Dan kita harus berusaha sebisa-bisanya. Nah, barakallahu fikum. Kiatnya adalah, satu, cari tempat aman. Maksudnya jangan sering-sering ke mall. Kalau sudah tahu kelemahan dirimu, senangnya jalan-jalan. Ya, ngotori mata, bukan cuci mata. Nah, kiat yang kedua, hadis Nabi SAW kepada seorang sahabat, fa inna lakal ula wa laysa lakal thaniyah. Kalau kebetulan terlihat, tundukkan. Yang terlihat tidak sengaja tadi itu yang ula. Tetapi yang kedua, yang berikutnya haram, tidak boleh. Begitu kepentok, palingkan wajahmu ke arah lain. Makanya jangan ke tempat-tempat yang seperti itu. Kamu palingkan ke sana, kena juga. Palingkan ke sini, kena juga. Anam. Illa kalau terpaksa. Memang harus ada hajat yang penting. Jangan jadikan kebiasaan jalan-jalan, apalagi enggak ada tujuan. Umar bin Khattab menyatakan, aku benci laki-laki yang yamshi sabahlala, Aku benci laki-laki yang berjalan sabah lala. Apa sabah lala? Disebutkan maknanya adalah lali dunia walalil akhirah. Sabah lala itu kosong, gak ada tujuan. Bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Untuk dunia itu kerja misalnya, syughul. Bukan pula untuk akhirat. Jalan-jalan. Anggur. Itu tidak, aku tidak suka. Jangan terlalu panjang, barakallahu fikum. Mohon nasihat kepada ikhwah kita salafiyin yang hanya mau taklim saat daurah asatidah luar dan meninggalkan kajian rutin dengan asatidah setempat. Ini penyakit di mana-mana ini. Padahal yang muathir, yang banyak mempengaruhi itu yang rutin. Kajian fiqih, kajian akidah yang setiap hari oleh ustadz setempat itu sangat berpengaruh. Nah, dan jangan nunggu sebulan sekali atau mungkin kalau daurah saja atau daurah masyayikh saja setahun sekali. Jangan. Nah, dan juga jangan milih ustadz itu aja suaranya keras. Nah, Ustaz Usama hafizahullah wa jazallahu khaira membawakan faedah ucapan ulama. Tegaskan ucapanmu, bukan keraskan suaramu. Karena tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan hujan, bukan dengan petir. Lihat kalimatnya. Masya Allah. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan air, walaupun rintik-rintik, bukan dengan petir yang menggelegar. Ini jangan dikira kalau yang suaranya keras itu, wah ini pengaruh akan, belum tentu. Justru yang banyak menumbuhkan keimanan dalam hati yang sedikit-sedikit rutin. Nah, isinya yang penting itu, kalimat-kalimatnya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Ada pertanyaan, saya sering jengkel sama kecoa. Sebab pernah asbabnya ngejatuhin anak-anak kepalanya sampai ke, dia kaget, terbentur tembok, kecoanya nempel di leher. Jadi kalau ketemu kecoa selalu anak matiin. Bagaimana Ustaz? Hewan-hewan yang mengganggu tidak mengapa dimatiin. Kecuali beberapa hewan yang memang tidak boleh dimatiin dan beberapa hewan yang disunahkan untuk dimatiin. Seperti uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam. Ular dan kalajengking. Demikian pula hadis lain tentang masalah membunuh cecak atau tokek. Yang pukulan pertama langsung mati lebih besar pahalanya, yang kedua lebih kecil, yang ketiga lebih kecil. Itu yang disunahkan tanpa ada sebab. Ada yang diharamkan untuk dibunuh, seperti kodok. Maka dibuang dia, keluar dari rumah. Tidak dibunuh. Tetapi yang mengganggu, boleh dibunuh. Binatang-binatang pengganggu. Tikus, coa, atau apa saja yang mengganggu, tidak mengapa untuk dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah benar ada ahlul fatrah yang tidak dihisab karena belum ada risalah yang datang kepada mereka? Afwan, contohnya ayah bunda Rasulullah SAW. Ada, tapi ini bahasanya salah. Bukan tidak dihisab. Tidak diadab juga bahasanya perlu diluruskan. Mereka akan diperlakukan secara khusus. Orang-orang di ahlul fatrah. Karena Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Maka ketika satu ummah tidak diutus rasul pada mereka,

maka cukup mendengarnya kamu sebagai bacaan buat kamu. Mereka membawa riwayat, tetapi ada permasalahan pada kesahihannya. Man kana lahu imam fa qira'atuhu qira'atun lil ma'mum, atau kama qala fi riwayah. Man kana lahu imam, barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam bacaan baginya. Bacaan imam bacaan baginya. Sehingga dia cukup dengar saja, cukup. Itu sama dengan membaca. Wallahu ta'ala a'lam. Baru tiga. Sudah sekian lama. Lima saja ya. Apa ini? Bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang tertangkap karena apa ini? Apa? Sebutnya enggak? Karena apa? Tembok kan? Pembom, maksudnya teroris. Saya tidak dengar kebetulan. Al-muhim, kalau memang benar teroris, ya, biarkan saja, memang harus ditangkap mereka. Enam. Usaha, bolehkah seorang salafi menjalankan sebuah usaha dagang yang konsekuensinya memfasilitasi pelanggannya untuk bergadang atau minimal ngobrol sampai tengah malam, terkadang kumpul ngobrol di sana sampai larut malam, memfasilitasi adanya ikhtilat saat adanya pelanggan orang awam, bahkan yang jelas-jelas pasangan muda-mudi yang berpacaran, memfasilitasi dengan wifi. Ini buka kafe kelihatannya ya. Hah? Buka kafe, buka restoran. Khamilin a'azakumullah, jangan memfasilitasi dengan perkara-perkara yang maksiat. Enam, sehingga kalau mau mat'am, ya kamu contoh bagaimana mat'am-mat'am yang ada di negeri-negeri muslimin. Tempatnya khusus untuk keluarga di sana. Untuk yang bukan keluarga di sini. Artinya buka laki-laki di sini. Awail ada tempatnya tertutup seperti kamar-kamar atau seperti apa itu, saung-saung sendiri, sehingga kita nggak ikut campur dengan urusan keluarga mereka. Nah, bolehkah sholat sunnah duha di jam kerja ketika waktu senggang? Kenapa tidak boleh? Yang tidak boleh kalau engkau mengambil jam kerja. Nanti kalau bos kamu marah, kamu nyalakan bosnya. Sholat tidak boleh. Alam yanha abdan idha sholat. Ah, bawa surat Iqra. Tahukah kamu bagaimana orang yang melarang hambanya ketika sholat? Ya, bukan melarang sholat. Kamu suruh kerja, ditinggal kerjaannya. Tetapi kalau waktu senggang, silahkan. Nah, barakallahu fikum. Wala'afu minkum. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.